Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Akhwati wa akhwati fillah, akhibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaklah kita terus panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak pernah diputus, tidak pernah ditahan untuk kita semua. Dilimpahkan berbagai nikmat kepada kita yang begitu banyak. Baik nikmat duniawiyah, lebih-lebih nikmat ad-diniyah yang semuanya mengantarkan kita kepada kebaikan hidup dunia kita dan kita berharap akhirat kita. Demikian pula kenikmatan yang menjadikan seorang bisa bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah terus kita syukuri nikmat-nikmat ini dan terus kita mohon kepadanya ampunan atas berbagai kekurangan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, atas pelanggaran-pelanggaran kita terhadap larangannya. Demikian pula kekurangan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita Allah menambah nikmatnya untuk kita semua. Dengan istighfar kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah jadikan kita tergolong di antara hamba-hamba yang soleh. Insyaallah bi'aunillah kita lanjutkan membaca karya Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu rahmatan wasi'ah dalam merisalah beliau dengan judul Nida'un ilal murabbiyin wal murabbiyat fi tawjihil banin wal banat, seputar pendidikan anak. Yani kita belajar bagaimana para ulama menjelaskan cara mendidik anak. Kita telah baca wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, demikian pula penjelasan ringkas dari Syekh. Maka kita masuk pada poin berikutnya, min hidayatil ayah. Di antara petunjuk dari ayat surat Luqman tersebut yang isinya adalah wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Yang pertama, qala rahimahullah masru'iyatu wasiatil walidi libnihi bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Disyariatkannya seorang bapak atau orang tua berwasiat kepada putranya dengan wasiat yang memberi manfaat dalam kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Memberi wasiat, memberi pengajaran, memberi wejangan dan semisalnya, bimbingan kepada putra-putranya disyariatkan. Dan itu merupakan amalan para nabi, di mana Allah menyebutkan tentang wasiat Nabiullah Ibrahim juga Yakub. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan dengan Islam itu pula, dengan tauhid itu pula, Ibrahim dan Yaqub berwasiat kepada putra-putranya. Demikian pula para nabi yang lain, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang meninggalnya begitu banyak wasiat besar kita dapati dari beliau. Dan termasuk di antara wasiat kepada putranya, wasiatnya kepada Fatimah ketika Fatimah minta diberi pembantu atau budak, maka beliau wasiatkan yang lebih baik dari itu dan sebagainya. Maka itu merupakan perkara yang sangat-sangat besar disyariatkan dalam dinul Islam ini. Yang kedua, al-bada'u bitauhidi wa tahdhiri minasyirki li'anahu zulmun yahbitul a'mal. Memulai wasiat dengan ketauhidan dan memperingatkan anak dari kesyirikan, karena itu merupakan kedzaliman yang membatalkan amalan. Ya, Pak Merkonet. Merupakan syirik, merupakan kezaliman yang menghapus, membatalkan amalan. Maka tidak ada gunanya ibadah ketika ada kesyirikan. Tidak ada gunanya manfaatnya ibadah ketika tidak didasari dengan ketauhidan. Wajib kita fahamkan tauhid itu apa. Anak terus faham tauhid itu apa. Sejak dini minimal anak faham bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak TK bisa memahami, menerima pemahaman semacam ini. Kelas 1, kelas 2 lebih bisa lagi. Kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Difahamkan bisa. Ini suatu bentuk pemahaman ketauhidan. Contoh syirik-syirik, orang minta-minta di kuburan, orang minta-minta di pohon dan sebagainya, difahamkan kepada anak-anak ini bisa sejak dini. Maka mereka bisa menilai ketika ada suatu perbuatan penyembahan kepada pohon, jin, danyang dan sebagainya, anak bisa mengetahui itu adalah perbuatan syirik. Ini diawalkan pendidikan semacam ini kepada anak-anak kita. Yang ketiga, wujubu syukri lillah walil walidain wa wujubu birihima wa silatihima. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Karena tidak ada satu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang sampai kepada kita lewat orang lain ataupun tidak lewat orang lain, maka semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur kepada kedua orang tua. Allah banyak menjelaskan apa sebabnya, yakni jasanya yang besar ketika mereka mengandung, sampai melahirkan, sampai menyusui. Suatu kebaikan yang tidak ada yang bisa menebusnya dan membalasnya. Tidak ada yang bisa. Kecuali kata Rasulullah, jika dia mendapati orang tuanya dalam keadaan sebagai budak, dia memerdekakannya. Itu saja yang mungkin dianggap nilainya dari sisi pahala sama besar. Tapi toh tidak akan bisa menyamai keutamaannya. Karena seorang manusia hidup di dunia hanyalah melalui lantaran kedua orang tuanya. Maka ketika dia membebaskan orang tuanya diperbudakan, seolah dia menjadikan orang tuanya bebas hidup di muka bumi ini, bebas dari perbudakan. Maka di situ ada keutamaan yang besar. Dan di antara orang yang berjasa kepada kita dengan berbagai jasa, maka yang paling besar adalah kedua orang tua kita. Enggak akan bisa sama kebaikan orang, jasa orang kepada kita dibandingkan dengan orang tua kita. Enggak akan bisa sama. Jasa mengandung, melahirkan, mengasuh sejak kecil, enggak akan bisa dibandingkan. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. yakni hal yang ma'ruf dalam benak kita, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membimbing umatnya agar berbakti kepada ibunya dengan bakti yang lebih daripada baktinya kepada bapaknya. Orang lain yang punya jasa kepada kita, punya kebaikan kepada kita, pun diperintahkan kita mensyukurinya, lebih-lebih orang tua kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulahu hatta taru annahum qad kafa'tumuh." Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka imbangilah, balaslah dengan yang setimbang. Jika kamu tidak mendapat, tidak mempunyai apa yang untuk membalasnya, doakan kebaikan untuknya. Terus sampai kamu melihat bahwa kamu sudah bisa mengimbangi kebaikannya, bisa membalasnya dengan doa itu. Maka kita dianjurkan doa jazakumullah khairan. Ketika ada orang beri makan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Atau Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doa-doa untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Maka bandingkan kebaikan mereka dengan orang tua kita. Enggak ada apa-apanya. Yang bukan orang tua kita berbuat baik kepada kita aja, dianjurkan kita dengan perintah semacam itu, membalasnya dengan kebaikan yang setimpal. Kalau tidak, mendoakannya, maka orang tua lebih berhak untuk mendapatkan semua itu. Dan wajib kita berbakti kepada mereka, demikian pula menyambung hubungan baik dengan mereka. Yang keempat, la tu'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq, innama tu'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Hanyalah ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang ma'ruf. Hal yang sudah kita kenal dan sebagaimana sabda Rasul seperti itu. Yang kelima, wujubu ittiba'i sabilil mu'minin al-muwahhidin wa tahrimu ittiba'il mubtadi'in. Wajib mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang muwahhid. Wajib, yakni para sahabat, para tabi'in, para imamul huda. Wajib mengikuti mereka. Kata Allah, wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni para sahabat, para tabi'in adalah orang-orang kembali kepada Allah. Wajib mengikuti mereka. Dan haram mengikuti jalannya para mubtadi'in, pelaku bid'ah yang mengajak kepada bid'ah, yang mengajarkan kebid'ahan. Maka kita wajib menjauhi, bahkan memboikot, menghajar para ahli bid'ah sesuai dengan peran mereka dalam menyebarkan bid'ahnya. Kita jauhkan diri kita maupun anak kita, keluarga kita dari mereka. Jangan sampai berteman dengan mereka. Jangan sampai bermajelis dengan mereka. Bahkan kalau bisa memilih jalan dalam kita keluar masuk, bisa jalan lain yang tidak dilewati oleh ahli bid'ah, kita pilih jalan yang lain. Begitu jelasnya bimbingan para salaf dalam menyikapi ahli bid'ah. Sampai jelasnya jalan para salaf yang semacam ini, ahli bid'ah pun pada tahu mestinya disikapi semacam itu. Maka mereka berusaha untuk melemahkan prinsip sikap ini. Dimunculkan apa yang disilakan dengan tamyi atau tamayyuk, sikap lembek, sikap lemah. Karena apa? Karena ahli bid'ah pada tahu kalau disikapi dengan semacam ini, maka tidak laku bid'ah mereka, akan mati bid'ah mereka. Nah, karena ini merupakan senjata ampuh yang diajarkan oleh salaf ini yang coba dilemahkan oleh para mubtadi. Maka hendaklah kita menjauhi mereka, kita jauhkan keluarga kita dari mereka. Yang keenam, muraqabatullahi ta'ala fissiri wal alani, selalu merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, baik ketika sepi maupun ketika ramai, dalam kondisi bersama orang ataupun sendirian. Hendaklah terus merasa diawasi, dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka la bil mirsad, sesungguhnya Rabbmu selalu di tempat pengintaian. Ini selalu memantau kita. Enggak ada satu gerak pun atau satu lafaz pun terucap kecuali semuanya dalam pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladehi raqibun atid. Tidaklah dia mengucap satu perkataan pun kecuali di sisinya ada raqib atid yang mencatatnya, mengawasinya, memantaunya. Maka wajib kita terus merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adamul istihfafi bil hasanati wa sayyi'ah mahma qalat aw saghurat. Dan tidak boleh menganggap kecil, mengentengkan amal kebaikan ataupun amal kejelekan sekecil apapun, sedikit apapun. Jangan anggap enteng, jangan anggap kecil. Bahkan kata Rasulullah, janganlah seorang menganggap kecil, menganggap remeh untuk memberi hadiah kepada saudaranya, walaupun hanya sop kaki kambing atau yang semisal itu. Sop kaki kambing. Jangan merasa rendah dengan memberi hadiah saudara semacam itu. Karena sungguhnya faedah daripada hadiah, walaupun kecil, walaupun mungkin nilainya memang sedikit, tetapi buah daripada hadiah adalah kecintaan, rasa saling sayang. Maka jangan anggap suatu kebaikan sebagai amalan yang kecil, yang itu akan melemahkan semangat. Ketika seorang menganggap amal itu cuma kecil, maka tidak akan bersemangat kepadanya. Sebaliknya, ketika suatu kejelekan dianggap kecil, maka dia tidak menjauh darinya, enteng untuk melakukannya, padahal itu suatu dosa walaupun kecil. Bahkan kata sebagian salaf, kalau tidak salah Ibnu Abbas, la kabiratan ma'al istighfar wala saghiratan ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar bersama adanya istighfar. Enggak ada dosa kecil bersama dengan terus-menerus. Artinya walaupun itu kecil, tapi terus-menerus dilakukan, ini dosa besar. Besarnya bukan karena dosanya itu, tapi besarnya karena terus-terusan dia berbuat, menganggap kecilnya itu merupakan dosa. Dan tidak ada dosa besar bersama istighfar. Sebesar apapun dosa, kalau dia istighfar, maka bersih. Dengan istighfar yang jujur, yang sungguh-sungguh, menghibah di hadapan Allah SWT, menyesali, menangis-nangis di hadapan Allah Taala, takut kalau sampai dosanya nanti diperhitungkan di yaumul akhirah, maka menjadi kecil dosa itu, yakni menjadi hilang, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan anggap kecil, walaupun memang itu kriterianya dosa kecil, karena bisa menjadi besar dengan sebab meremehkannya, mengabaikannya. Yang ketujuh, wujubu iqamatis sholati bi arkaniha wa wajibatiha wal itmi'nani fiha. Wajib menegakkan sholat dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan tuma'ninah di dalamnya. Itu yang wajib, menegakkan rukunnya dan wajibnya setelah syaratnya. Bedanya syarat dengan rukun, kalau syarat itu di luar ibadah. Tapi kalau rukun itu masuk dari bagian ibadah. Bedanya rukun dengan wajib. Ya, bedanya rukun dengan wajib. Kalau rukun meninggalkan karena lupa, tetap dilakukan. Misalnya orang lupa melakukan rukuk, ini termasuk rukun. Maka tidak ditinggalkan begitu saja. Dia ingat masih belum masuk rakaat kedua, kembali rukuk. Misalnya seorang sholat lupa rukuk, langsung sujud. Sudah dua kali sujud, mau berdiri ke rakaat yang kedua. Ingat, tadi belum rukuk. Maka langsung berdiri untuk rukuk. Kemudian sujud, sujudnya diulangi sujud yang awal tadi, tidak dianggap. Tetap didatangkan yang dia tinggalkan. Kalau itu rukun, nanti di belakang ditambah sujud sahwi. Tapi kalau itu wajib, misalnya tasyahud awal, atau yang berpendapat takbir intikal termasuk wajib, yang berpendapat wajib, atau doa-doa dalam rukuk dan sujud yang berpandangan wajib, maka meninggalkannya tidak wajib untuk diganti, tapi cukup nanti di belakang diganti dengan sujud sahwi. Tidak wajib mendatangkan, cukup dengan sujud sahwi. Bedanya rukun dengan wajib. Penyempurnanya adalah sunnah-sunnahnya. Dan tumakninah termasuk di antara rukun dalam salat. Kata Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimish shalah, tegakkan salat. Ini menegakkan wajibnya maupun penyempurnanya. Wajibnya memenuhi syarat rukun wajib. Penyempurnanya memenuhi atau menambah dengan sunnah-sunnah. Yang kedelapan, wajibul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bil lutfi hasabastita'atih. Wajib menunaikan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan lemah lembut sesuai dengan kadar kemampuannya. Perintah atau wasiat Luqman kepada putranya, wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dan perintahkan yang ma'ruf serta cegahlah dari yang munkar. Yang dengan itu tegak agama. Tidak adanya amar ma'ruf dan nahi munkar, maka tidak tegak agama. Kemungkaran merajalela. Yang ma'ruf tidak teramalkan karena enggak ada amar ma'ruf, enggak ada nahi munkar. Maka dengan amar ma'ruf nahi munkar tegak agama. Tanpa keduanya agama tidak tegak. Dan dia bagian daripada dakwah ataupun nasihat. Pada asalnya amar ma'ruf nahi munkar dengan cara lemah lembut hukum asalnya, kecuali ketika butuh kepada kekerasan, butuh kepada penekanan, maka kadang diamalkan mencegah kemungkaran dengan kekerasan. Maka ada di antara mencegah kekerasan dengan memecahi bejana-bejana khamer. Ada pencegah kemungkaran dengan cara mematahkan alat-alat musik dan sebagainya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Kalau seorang cukup ditegur, dinasihati, selesai, sudah. Tidak harus menghancurkan yang demikian. Nah, atau dihancurkan bukan karena cara amar ma'ruf nahi munkar, tapi dihancurkan itu merupakan alat yang mengantarkan kepada kemungkaran. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemah iman. Maka adalah kita terus belajar fikih amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana mengingkari dengan tangan, bagaimana mengingkari dengan lisan, bagaimana mengingkari dengan hati. Bagaimana mengingkari kemungkaran sehingga tidak timbul kemungkaran lain yang lebih besar. dan sebagainya. Kesembilan, as-sabru ala ma yalhaqul amira wan nahya min adza wa anahu min azmil umur. Sabar untuk menghadapi apa yang bakal didapati oleh orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang berupa gangguan, berupa resiko, mendapat penentangan. Maka terkadang ada tantangan fisik, kadang mendapat teror mental ketika seorang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang penghinaan yang lebih besar lagi, penghinaan yang lebih menyakitkan. Maka butuh kesabaran, dan itu termasuk perkara yang wajib. Maka kita bercermin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah kepada tauhid, mengingkari kesyirikan-kesyirikan. Beliau mendapatkan perlakuan yang berat dari kaumnya, baik fisik maupun mental. Maka kita pun mencontoh beliau dalam kesabarannya. Bahkan beliau memuji Nabi Musa rahimahullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, ketika dia sabar disakiti oleh kaumnya. Menunjukkan bahwa para nabi dan rasul pun mendapatkan sikap yang menyakitkan, sikap perlakuan kaumnya yang terkadang mengenai fisiknya atau mentalnya, itu semua merupakan perkara yang mesti terjadi dan wajib menyikapi dengan sabar. Yang ke-10, tahrimu takabburi wal ikhtiyali fil masyi. Haram takabur, sombong dan congkak dalam berjalan. Sebagaimana telah kita sampaikan, sombong itu ada dalam gerak-gerik, tingkah laku, berjalan, pakaian, ucapan. Sebagaimana sombong itu dasarnya ada dalam hati. Dan ini merupakan dosa yang benar-benar menjadi penghalang seorang masuk dalam surga. Sampai sedikit rasa, sedikit saja ada kesombongan dalam hati, maka haram masuk dalam surga. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji debu daripada kesombongan. Dosa yang dengannya iblis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi seorang tunduk kepada al-haq. Dosa yang dengannya seorang itu justru menjauh dari al-haq, karena kesombongan. Maka wajib kita berusaha untuk membersihkan sikap sombong itu di hati kita, dari ucapan lisan kita, dari perbuatan kita. Bahkan sombong pula yang menghalangi seorang itu taubat dari penyimpangannya, kesombongan, tidak mau tunduk kepada al-haq. Itu merupakan kesombongan yang kata Rasulullah bentuknya adalah batrul haqi, menentang, menolak al-haq. Jangan anggap enteng kesombongan itu hanya dalam pakaian, hanya dalam langkah-langkah. Jangan anggap enteng. Sesungguhnya gunung itu tersusun dari batu yang kecil-kecil. Maka jangan anggap enteng dosa gitu loh, yang nampak kecil. Banyaknya dosa walaupun kecil menjadi besar, sebagaimana kata Ibn Abbas tadi, la shaghiratan ma'a al-istimrar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Terus-menerus dilakukan menjadi besar. Lalu bagaimana kalau yang dianggap kecil adalah dosa kesombongan yang hanya di pakaian misalnya, hanya di langkah kaki misalnya, dianggap kecil. Padahal sombong itu saja sudah dosa besar. Maka waspadai, sikap sombong terkadang menyelinap dalam hati, terutama ketika seseorang terjatuh dalam penyimpangan, dalam dosa, kemudian menghalangi dia untuk rujuk, untuk taubat dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berbahaya. Yang ke-11, al-i'tidalu fil masyi matlubun, fala tusri wala tubti. Pertengahan dalam berjalan itu diperintahkan. Jalan jangan terlalu cepat, juga jangan lambat. Terlalu cepat mengurangi kewibawaan, nampak seperti orang yang tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, orang yang tidak kalem dalam bersikap, tidak khilm. Lambat juga nampak sebagai orang yang lemah, tidak memiliki kekuatan, sehingga juga tidak wibawa. Maka Rasulullah menuntunkan agar berjalan dengan sakinah, dengan penuh ketenangan, yang menampakkan kewibawaan, tidak hilang wibawa karena tergesa-gesa, tidak hilang wibawa karena nampak lemah. Yang ke-12, adamu rafi' sauti ziyadatan 'anil hajah li'annahu min 'adatil hamir. Tidak mengeraskan suara melebihi kebutuhan, karena itu merupakan kebiasaan khimar, mengeraskan suara yang tidak ada butuhnya, enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Maka boleh mengeraskan suara sebatas sekadar kebutuhan. Misalnya ketika berbicara kepada orang yang memang pendengarannya kurang, kalau enggak keras, enggak dengar-dengar, enggak paham-paham, ya dikeraskan. Atau kepada orang yang jaraknya agak jauh, dikeraskan. Atau kadang butuh pembelajaran dengan mengeraskan suara. Misalnya perkara yang harus diperhatikan, kadang mengeraskan suara. Tetapi toh hanya sekadar kebutuhan, sebatas kebutuhan, seperlunya, tidak melampaui batas. Itu diantara kandungan hidayah dari ayat surat Luqman yang sudah kita baca pada menit yang lalu tentang wasiat Luqman kepada putranya. Kita tambah sedikit. Wasoya nabawiyah muhimmatun lil aulad. Wasiat-wasiat nabawi yang penting buat anak-anak. Alal murabbi wal murabbiyah sawa'un kana mudarisan aw mudarisah aw mu'alliman aw mu'allimah aw abban aw umman ayyu 'alimal aulada hadhil wasaya annafi'ata lahum. Kewajiban atas seorang pengajar, laki-laki ataukah perempuan, entah dia sebagai guru atau pengajar atau bapak atau ibu atau yang lain, yang dia itu memberi pengajaran, baik pengajaran secara formal atau pengajaran secara tidak langsung harian, contoh dalam interaksi, wajib mengajari anak-anak wasiat-wasiat yang manfaat berikut ini. Wa yaktubuha lahum 'alal lauh, dan hendaknya ditulis wasiat ini di kertas atau lembaran, diberikan kepada mereka. Liyaktubuha fi dafatirihim liyahfadzuha, agar mereka pun menulis, menyalinnya di buku tulis mereka, kemudian menghafalnya. Ini wasiat yang akan kita baca nanti. Pantas untuk dituliskan ke anak-anak di kertas, agar anak menyalin di buku tulisnya untuk kemudian dihafal. Tsumma yasrahuha lahum, kemudian dijelaskan kandungannya, makna-makna wasiat tersebut kepada mereka. Wa qad waradat fiha fi haditsin sahih hadza nasuhu, wasiat ini terdapat dalam hadis yang sahih yang nasnya demikian ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, pernah aku membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, maka beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak, ananda, inni u'alimuka kalimatin, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dipanggil dengan panggilan ya gulam agar siaga, siap untuk menerima pengajaran. Kemudian dijelaskan maksud panggilannya, inni u'alimuka kalimat, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Sehingga sebelum pengajaran, murid itu disiapkan dulu untuk menerima pengajaran. Baru kemudian Rasul masuk. Ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah pun menjagamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ai imtazil awamirallah wajtanib nawahiyahu yahfadka fi dunyaka wa akhiratika. Artinya, laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhilah larang-larangannya, niscaya Allah akan menjagamu dalam kehidupan duniamu maupun akhiratmu. Allah akan jaga. Urusan dunia maupun urusan akhiratmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran buat kita semua. Jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah, jagalah batasan-batasan Allah, batasan-batasan waktu sholat, termasuk batasan Allah, batasan-batasan dalam hubungan suami istri, ada batasan-batasan, itu batasan Allah, jagalah, jangan dilanggar. Jagalah Allah terkait dengan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Hafidhu ala sholawati wassalatil wusta, jagalah sholat-sholat dan sholat wusta, sholat asar. Dan Allah banyak memuji, bahkan menyebutkan orang-orang yang masuk ke dalam surga, bahkan surga Firdaus, sifatnya adalah alladinahum ala sholatihim yuhafidhun, yang mereka-mereka itu menjaga sholat-sholatnya, menjaga perintah Allah. Wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian, janji-janji kalian dijaga. Yani jangan sampai janji diingkari, dilanggar, jangan sampai. Itu diantara hal-hal yang wajib dijaga. Jaga amanah dan sebagainya. Maka balasan Allah adalah Allah akan menjaga hamba-hambanya yang mau menjaga perintah-perintahnya maupun batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga badannya, Allah jaga hartanya, Allah jaga anak-anaknya, bahkan Allah jaga agamanya. Di antara kisah yang ma'ruf Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi adalah dijaganya harta seorang, dua orang anak yatim. Dalam kisah surah Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir bersama berusaha mendapati rumah yang hampir roboh, enggak ada orang yang tahu kalau di bawahnya itu ada harta peninggalan orang tua dari anak yatim itu, enggak ada yang tahu. Maka Allah perintahkan Nabi Khidir untuk mendatanginya, kemudian memperbaiki rumahnya. Ilmu yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada siapapun kecuali Nabi Khidir, bahkan Nabi Musa pun tidak tahu. Ternyata di bawahnya, di bawah rumah itu, ada harta tinggalan yang Allah kehendaki, Allah berkehendak agar kedua anak tadi menjadi dewasa, kemudian mengeluarkan harta itu dari bawah rumahnya. Hikmah Allah. Kenapa? Wa kana abuhuma shaliha, karena keduanya, kedua orang tuanya dulunya orang yang saleh. Allah jaga anaknya. Allah jaga harta untuk anaknya. Itu merupakan fadilah yang besar bagi orang yang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasannya. Allah jaga agamanya. Di antara doa yang diucapkan oleh seorang yang mau tidur, ya, fa'idha amsaktahu, fa'idha tawafaitahu fahfadhu bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Kalau kamu wafatkan aku atau kamu cabut ruhku, maka jagalah aku sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh. Apa penjagaan orang-orang soleh yang paling pokok adalah penjagaan agamanya. Dijaga dari fitnah-fitnah. Selamat dari fitnah adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seseorang ujub, berbangga diri, merasa selamatnya dari fitnah adalah karena usahanya yang ini dan itu, karena giatnya dia ini dan itu. Hendaklah difahami itu merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang kita baca malam ini sebagai tambahan dari wasiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang lain. Wasiat besar yang dimuat oleh Imam Nawawi dalam Arba'innya yang menunjukkan itu merupakan bagian agama yang besar, karena tidak Imam Nawawi mengumpulkan dalam kitab beliau Arba'in kecuali yang terkandung di dalamnya prinsip-prinsip besar dalam Islam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa terus mempelajari wasiat ini dan mengamalkannya dan menjadikan sebagai bagian dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah terus membimbing kita dengan taufik hidayahnya untuk istiqomah di atas al-haq, di atas jalan yang dia ridhoi, sampai Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh di sisinya. Akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.